Kuala Lumpur, terjadi musibah untukmu. Sebelum engkau hembuskan nafasmu, masih sempat memanggilku. Betapa tulus cintamu padaku yang berakhir dalam kepergian. Sejenak ku termenung menatap pusat. Cinta.